بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Al-Tuhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Alama Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala yang menyatakan ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak darinya. Wa qawluhu wa la taqrabul fawahish, afwan, dan firman Allah ta'ala yang menyatakan wa la taqrabul fawahish, dan jangan kalian mendekati al-fahishah. Al-fawahish jamak daripada al-fahishah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, lam yakun la ta'ku, jangan kalian dekati, jangan kalian mendatangi. Di sini Syekh mengatakan Allah tidak mengatakan la ta'ku, jangan kalian datangi. Li'anna nahya 'anil qurbi ablaq min an-nahyi 'ala al-ityan, karena larangan mendekat, larangan untuk mendekat ini maknanya lebih dalam daripada larangan untuk mendatangi. Larangan untuk mendekat itu maknanya lebih dalam daripada larangan untuk mendatangi. Karena nahi 'anil qurbi nahi 'anha, karena larangan untuk mendekati termasuk di dalamnya larangan untuk mendatangi. Karena mendekat saja tidak boleh, apalagi mendatangi. Wa amma yakunu dari'atan ilaiha, dan mencakup juga larangan terhadap perkara-perkara yang bisa menjadi jalan menuju perbuatan fahisyah tersebut, perbuatan keji tersebut. Walidzalika haruma 'ala rajul ayanzura ila al-mar'ati al-ajnabiyyah, oleh karenanya diharamkan bagi seorang laki-laki untuk melihat kepada wanita asing. Wanita asing yang dimaksud adalah wanita yang bukan mahramnya. Wa ayahlu wa biha, dan diharamkan untuk berduaan dengannya. Wa antusafiru al-mar'atu bila mahram, dan dilarang juga seorang wanita untuk melakukan safar tanpa mahram. Nah, li'anna dhalika yuqarribu min al-fawahish, karena itu semua bisa mendekatkan kepada perbuatan fawahish, perbuatan keji. Nah, wa qawlu ma dhahara minna wa ma batan, sedangkan firman Allah ta'ala apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi dari perbuatan fahisyah, qila ma dhahara fuhsyuhu, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah ma dhahara fuhsyuhu, apa yang tampak keburukannya, kekejiannya, wa ma khafiya, dan apa yang tersamarkan. Lian al fawahish inna syekh mustafahash finukusi jami'in nas. Karena fawahish diantaranya ada yang mustafsyah, sesuatu yang buruk, dianggap dinilai jelek. Finukus jami'in nas, pada diri setiap manusia. Wa mina syai'un fihi khufar, tetapi ada juga yang tersamarkan. Jadi perbuatan keji, al-fawahish, ada yang mereka semua sepakat bahwa itu adalah perbuatan keji, atau setiap masing-masing jiwa merasa itu adalah perbuatan buruk. Ada juga yang sama, ada yang sama. Nah, karena al-fawahish macam-macam. Seperti az-zina, dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan fahishatan wa maktan wa sa'at sabila, perbuatan fahish, keji, bahkan mendatangkan murka dan seburuk-buruknya jalan. Ini zina. Demikian juga dengan perbuatan yang lain, disebut juga terkadang dengan perbuatan fahisyah, seperti syurbu khamar, minum khamar dan sebagainya. Ini juga terkadang disebut dengan fahisyah. Nah, bahkan akhlak yang buruk juga disebutnya dengan fahisyah. Akhlak yang buruk disebutnya dengan fahisyah. Nah, demikian. Sehingga apa? Al-fawahish ini bertingkat-tingkat. Ada yang tampak, ada yang samar. Nah, ada yang semua orang menganggap itu adalah buruk, ada yang menganggap sebagainya itu adalah tersamarkan. Wakila, ada juga yang menganggap mahmahara tumuhu wa ma'asar tumuhu wa ma'asar tumuhu. Ada yang mengatakan ma'adhar tumuh, yang dimaksud di sini adalah ma'adhar tumuh, ma'adhar minna ma'adhar tumuh, apa yang kalian tampakkan. Ada juga yang mengatakan wa ma'adhar wa ma'asar tumuh, apa yang kalian rahasiakan. Nah, apa yang kalian rahasiakan. Baik, makanya sebagian orang mengistilahkan perbuatan masturbasi itu dengan apa? Adatun sirriyah, yaitu kebiasaan sir, kebiasaan rahasia. Kenapa? Karena perbuatan keji yang tidak ditampakkan, perbuatan keji yang tidak ditampakkan. Nah, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, fadilah yang tampak itu seperti apa? Fi'lu zina wal'ayyadhu billah, mujaharatan wal ibtan fi sirran, perbuatan zina naudzubillah, baik ditampakkan maupun dilakukan secara sembunyi, itu perbuatan keji yang nampak. Nah, demikian sama termasuk dari hukumnya, sama mau ditampakkan mau disembunyikan, zina ini adalah perbuatan keji. Nah, wa qila ma'udhu ma'udhu, ada juga yang mengatakan sesuatu yang kekejiannya pun amat besar. Madhahara minha, maksudnya adalah sesuatu yang kekejiannya teramat besar. Wa makana duna dhalik, dan sesuatu yang selain itu. Li'an al-fawahish laysat ala hadin sawah, karena perbuatan fahisyah, al-fawahish, tidak berada pada satu batasan. Artinya apa? Batasannya tidak ada batasannya. Namanya al-fawahish itu tidak terbatas. Wa li hadza ja'a fil hadis, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan tentang perbuatan dosa besar, Nabi alaihi wasallam tidak membatasi. Nabi mengatakan ala nabiyukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Nabi tidak memberikan batasan di situ. Nabi hanya menyebutkan akbaril kabair. Dosa yang besar, yang paling besar. Maka kata Syekh, wa hadza yadullu ala anna al-kaba'ir fiha akbar wa fiha ma duna dhalik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-kaba'ir, dosa-dosa besar, ada yang sifatnya akbar, teramat besar, wa fiha ma duna dhalik. Ada yang di bawah itu. Nah, ada yang di bawah itu. Wa qawlu, dan juga firman Allah Ta'ala, wala taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh sebuah jiwa. Jangan membunuh satu jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan haknya. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala, an-nafs allati harrama Allah hiya nafsul ma'sumah. Jiwa yang diharamkan Allah adalah jiwa yang ma'sumah, jiwa yang dijaga secara syariat. Wa hiya nafsu muslim, yaitu jiwanya seorang muslim. Wa dhimmi, jiwanya seorang dhimmi, kafir dhimmi. Wal mu'ahad, jiwa orang yang dalam perjanjian, orang kafir yang mu'ahad dalam perjanjian. Wal musta'min bikasri al-mim, ataupun orang yang meminta perlindungan, suaka. Maka ini adalah jiwa-jiwa yang ma'asumah, jiwa-jiwa yang ma'asumah, yang dijaga oleh syariat. Kemudian Allah menyatakan illa bil haqq, kecuali dengan haknya. Apa yang dimaksud dengan haknya? Wal haqqu ma'adzatahu syar'. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang ditetapkan oleh syariat. Wal batin mana mahu syar'. Sedangkan yang batin adalah yang ditolak oleh syariat. Namanya al-haq adalah apa yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan al-batin apa yang ditolak oleh syariat. Fa min al-haq alladhi asbathahu syar'u fi qatli al-ma'sum aw fi qatli nafsi al-ma'sumah. Ayazdi al-muhsan fayurjam hatta yamut. Maka termasuk hak yang ditetapkan oleh syariat di dalam membunuh jiwa yang terjaga tersebut, jiwa yang maksum, adalah ketika ada orang yang muhsan, orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina, fayurjam, kemudian dirajam hatta yamut, sampai dia mati. Maka ini termasuk yang hak. Nah, termasuk yang hak, tentunya yang melakukannya adalah penguasa. Penguasa au yaqtul mukallif, atau yang membunuh sesukunya, sejenisnya. Nah, ini membunuh yang sejenis. Maksudnya apa? Ketika seseorang membunuh, kemudian ditegakkan hukum qisas padanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia membunuh satu jiwa yang ma'sumah. Satu jiwa yang ma'sumah. Nah, atau demikian juga pembalasan dengan apa yang sudah dia lakukan. Atau yang menunjuk ala jamaah, atau orang yang keluar dari al-jamaah, keluar dari al-jamaah, apakah dengan murtad ataukah dengan cara memberontak imamnya dan sebagainya. Ini termasuk dari orang yang keluar dari al-jamaah. Atau yang tak at-tariq, atau orang yang menjadi penyambut perampok, maka dibenarkan orang yang merampok kemudian dibunuh ternyata oleh yang dirampok, maka ini dibenarkan. Nah, dibenarkan secara hukum syar'i. Nah, adapun secara hukum kenegaraan tentunya apa? Akan dilihat bagaimana prosesnya. Ya, kalau dia prosesnya dalam bentuk pembelaan diri, maka dibenarkan juga oleh negara. Ya. Nah, kapan batasannya? Kalau dalam negara, batasannya ketika kita dalam posisi sudah terdesak. Ketika dalam posisi kita sudah terdesak. Nah, maka itu dibenarkan dalam rangka pembelaan diri. Tetapi dalam posisi kita masih bisa lari, masih bisa mempertahankan diri dan sebagainya, maka dalam hukum negara tidak dikatakan membela diri. Nah, maka nanti akan terkena hukuman. Tetapi dalam syariat dibolehkan. Fa innahu yuqtal. Maka para perampok ini atau orang yang yaqta'u tariq boleh dibunuh. Dibenarkan untuk dibunuh. Ini secara hukum syar'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, la yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihdath salah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bi nafsi. Sebuah jiwa yang dibunuh karena dia membunuh. Wasayyibu zani, seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Watariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Al-fariqi lil jama'ah, yang memisahkan diri dari al-jama'ah. Lihat di dalam kalimat yang terakhir Nabi SAW menyebut at-tariq lidinihi al-fariq. Berarti apa? Al-mufariq di sini adalah na'at, sifat. Na'at. Iya. Nabi tidak membawakan huruf ataf di situ. Tidak dikatakan wal mufariq lil jamaah. Tetapi at-tariq li dinihi al-mufariq. Artinya apa? Orang yang at-tariq li dinihi itu sama dengan al-mufariq lil jamaah. Atau salah satu bentuk dari al-mufariq lil jamaah adalah at-tariq li dinihi. Itu hikmahnya. Ya. Mengapa Nabi SAW tidak membawakan huruf ataf di situ? Lihat ketika wasayyib an-nafsu bin nafsi wa ada huruf atafnya. Lihat wasayyib az-zani wa at-tariq li dinihi. Tetapi apa? Al-mufariq tidak dibawakan dengan waw ataf. Tidak dibawakan dengan waw ataf. Kenapa? Karena al-mufariq li dinihi termasuk di dalamnya adalah at-tariq al-mufariq lil jamaah, termasuk di dalamnya adalah at-tariq li dinihi. Ya. Karena kalau dia at-tariq li dinihi, kalau dia meninggalkan agamanya, sudah pasti dia al-mufariq lil jamaah. Ya. Orang yang meninggalkan agamanya sudah pasti dia meninggalkan al-jamaah, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Nah, sehingga apa? Termasuk di dalamnya adalah al-khuruj 'ala al-kufar, orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Maka para kaum ghuzzat, para ghuzzat ini, para pemberontak ini juga dibenarkan untuk dibunuh oleh penguasa. Dibunuh oleh penguasa. Nah, demikian juga dari ini, orang yang meninggalkan agama, orang yang murtad juga dihukum dengan hukuman dibunuh oleh penguasa, bukan oleh kita. Nah, waqala huna, dan dikatakan di sini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wala taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haq. Dan jangan kalian membunuh satu jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan haknya. Wa qala qablaha, dan Allah juga berfirman sebelumnya, wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, fa yaqulu nahyu an qatli auladi mukarraran marratayn, sehingga larangan dari membunuh anak-anak terulang dua kali. Membunuh anak-anak terulang dua kali. Apa maksudnya? Marrah bidzikr khusus, satu kali disebutkan secara khusus. Wa marrah bidzikr umum, di lain kali disebutkan dengan secara umum. Berarti termasuk dari apa? Dari an-nafsul lati harramallah adalah al-aulad. Ya, termasuk dari an-nafsul lati harramallah adalah al-aulad. Nah, al-aulad tidak dibenarkan untuk dibunuh. Nah, wa qawluhu, demikian juga firman Allah Ta'ala, dzalikum wasaqum bihi. Maka yang dimaksudkan dzalikum wasaqum bihi, kata Syekh, al-musyar ilaihi masabah, yang diisyaratkan dengan ucapan dzalikum, ini apa yang sudah disebutkan yang lalu, ini pada sebelum ucapan ini. Wal wasiyah bi syai' hiya al-'ahdu bihi 'ala wajhi al-ihtimam, dan namanya wasiat, berwasiat dengan sesuatu itu adalah janji dalam bentuk al-ihtimam, janji yang ditekankan. Ini wasiat. Jadi hukumnya wasiat lebih besar daripada sekedar janji. Wasiat hukumnya lebih besar daripada sekedar janji. Janji itu harus ditunaikan, wasiat jauh lebih harus ditunaikan. Nih. Oleh karenanya wasiat dalam syariat itu kedudukannya apa? Dia kedudukannya dalam ilmu waris harus didahulukan daripada apa? Daripada ahli waris. Wasiat harus ditunaikan sebelum dari apa? Dari ahli waris. Nah, baik, demikian. Kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar janji, tetapi al-'ahdu bihi 'ala wajhi al-ihtimam. Oleh hadza yuqal, oleh karena yang dikatakan di sini, wasaitu 'ala fulan, kalau ada yang mengatakan wasaitu 'ala fulan, aku wasiatkan kepada fulan, maksudnya apa? 'Ahadtu bihi ilaihi. Aku berjanji dengan perkara tersebut kepada dia. Liyuhdamma, agar diperhatikan yang demikian. Nah, agar menjadi perjalanan. Baik. Sehingga ini ikhwati ya'adzi wa'azakumullah, yang diinginkan di dalam syariat yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ini, agar kita memperhatikan betul-betul dari hak-haknya mereka yang kemudian dikenal dengan hukukul asyrah, hukuk al-asyrah. Nah, kenapa? Karena ada 10 kelompok yang memiliki hak yang harus ditunaikan, yang memiliki hak yang harus ditunaikan. Nah, demikian. Sehingga dari sini kita bisa memperhatikan dan memuliakan perkara-perkara tersebut untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, wa naqtabi bi hadzal qadar, nasallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin, taqabbal minkum.